Hei, Pak Slamet, udah azan ini, nggak sholat ke masjid kita? Iya sholat Bang Miring, udah Bang Miring duluan aja deh. Ih, Pak Slamet ini, kan taunya Pak Slamet angkot gitu lagi bocor, jadi numpang aja lah sama Pak Slamet, ya kan? Yowes, tunggu bentar ya Bang Miring ya, aku mau ganti baju dulu. Ih, cepatlah Pak Slamet, ketinggalan pula kita nanti. Iya, iya, sing sabar lu Bang Miring, oh, udah numpang. Sabar lagi. Ya, ya, ya. Udah. Coba kau hidupkan keretamu itu. Keretamu itu butut-bututnya. Wah, butut-butut gini Bang Miring. Tapi ini gak pernah mogok. Ya udahlah, cepatlah Pak Slamet. Oke. Ih, apa itu ya? Sabar Bang Miring, sabar Bang Miring. Bismillah. Apa tadi ku bilang Pak Slamet kan butut ini. Tadi kata Pak Slamet enggak pernah mogok. Ih, jadi baru-baru ini acur Bang Miring. Lah, buktinya enggak hidup-hidup dari tadi itu. Atau jangan-jangan spionnya ini ya. Spionnya pula. Wih, itu pintil ban itu. Ini mungkin nih Bang Miring. Ini gara-gara Bang Miring enggak mandi nih mungkin. Ada dah cukup Pak Slamet. Oh, jadi gimana ini? Ya, terpaksa lah. Nampaknya kita harus jalan nih Bang Miring. Ah, ya udahlah. Cepat ya Pak Slamet. Tinggalan pula kita nanti. Eh Bang Miring. Ya mbok pelan-pelan lo jalannya lo. Tunggu. Ketinggalan kita nanti. Udahlah cepatlah Pak Slamet. Eh kan udah komat itu. Cepat-cepat. Eh, janganlah lari lo Bang Miring. Aduh, siapa pula yang naruh ranjau di jalan ini? Iya. Bang Miring, kan udah aku bilang tadi, jangan lari-lari, nah ngeyel. Iya anak ini, bukannya dibantuinya malah diketawain pula. Aku ini Pak Slamet lari-lari, supaya gak ketinggalan sholatku. Bang Miring, kalau kita jalan ke masjid itu Bang Miring, buat sing santai, jangan lari-lari gitu. Iya, daripada kita ketinggalan, kan lebih bagus lari. Nampaknya belum tahu nih Bang Miring nih. Jadi gini nih Bang Miring. Gimana? Bukannya Rasulullah itu melarang kita untuk tergesa-gesa ketika ke masjid. Nah, walaupun sholat udah didirikan Bang Miring. Ah, betulnya itu Pak Slamet. Sebagaimana nih sabda Rasulullah nih yang artinya nih Bang Miring. Jika sholat telah didirikan, maka janganlah kalian datang sambil berlari. Nah, namun datanglah dengan berjalan. Kemudian hendaknya kalian itu dengan tenang. Apa yang kalian dapatkan dari rakaatnya tersebut, maka sholatlah. Iya. Dan rakaat yang ketinggalan, maka sempurnakanlah. Ini riwayatnya Muslim Bang Miring. Nah, jadi gitu Bang Miring. Iya Pak Slamet ya. Jadi gitu ya. Oh, kalau gitu Pak Slamet, mulai dari sekarang aku gak mau lagi lari-lari ke masjid Pak Slamet ya. Sebab itu perintah Nabi ya kan? Iya benar Bang Miring. Ayo Bang Miring. Ya ayolah. Memang sih gak cepet sih Bang Miring. Ya tapi juga gak ngesot-ngesot kayak gitu lah Bang Miring. Ya namanya juga lagi sakit ini Pak Slamet. Enak kali ngomong. Mau gendong. Gendong? Wah udah gede, perutnya gede segitu, suruh gendong. Pesan ini dihadirkan oleh Radio Adisala 95,7 FM. Santun menyapa, ilmiah berbicara.